Oke, bareng bersama New Palapa, langsung saja ya. Mbaknya sabar dulu ya mbak ya, nanti diturutin kok. Biar bisa nyanyi-nyanyi bareng-bareng lagi yang di pojok, bapak ibu. Untuk maju, terima kasih. Nyanyi bareng-bareng lagi. Terima kasih. ayah dilanjut lagi ya. Mantap.